Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu. Dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa.